berjalan di suatu senja ke taman bunga. Kulihat di sana bunga beraneka warna. La la la la la. Hatiku di taman bunga, burung-burung berkicau merdu suaranya. La la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gembira bahkan senja yang indah.